Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Benny sebagai Cakar Maut, Ana Sambayon sebagai Lantri, Mogan sebagai Bandil, Yanita Margaret sebagai Melur, dibantu oleh Kasdu dan Iwan, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lantri dan anaknya dapat diselamatkan, tapi arca emas Dewa Siwa dirampas oleh Cakar Maut. Setelah itu Lantri mulai menceritakan asal mulanya penyerangan komplotan Cakar Maut terhadap Menur dan anak murid perguruan Tongkat Merah, cabang Kota Wulingi. Penyerangan itu terjadi setelah setengah hari Tuan Saka bersama Ki Ageng Linu berangkat ke puncak gunung. Serangan itu tidak disangka-sangka. Padahal semua penjaga sedang bersiaga. Hei, awas. Ada dua orang yang datang mencurigakan. Iya, aku melihatnya. Kita geledah saja kalau mereka memasuki markas ini. Iya. Ayo, kita hadang. Hei, berhenti. Siapakah kalian berdua? Anak pingusan, jangan berkacak pinggang seperti itu. Apakah kau sudah mampu menjatuhkan orang lain berlagak jagoan? Ah, kau terlalu banyak bicara. Ditanya malah menantang. Apakah tempat ini daerah kekuasaanmu? Aku tidak mengenalmu sebagai murid dari Kijero. Kalau murid Kijero, tidak seperti kalian, gembel-gembel kotor. Hah? Kau menghina aku? Awas tongkat ini. Iya. Bang Sobat. Jadulah kalian. Waduh, Edan. Ayo. Ya, ayo kita serang bersama-sama, ayo. Mampuslah kalian, laki-laki sombong tidak punya aturan. Ayo, lain serang markas itu. Aku menjaga di sini supaya jago-jagonya keluar semua. Ayo cepat. Iya. Kedua penjaga murid Ki Ageng Lindu tewas dihantam pukulan jarak jauh Cakar Maut, lalu memerintahkan anak buahnya menyerang markas Kijero. Melur melihat kejadian ini mengamuk, tapi sebelum melukai anak buah Cakar Maut, Cakar Maut menghadangnya. Hapus kau! Tahan pukulanmu! Melur, kita bertemu lagi. Kau akan kubinasakan! Jahanam! Benar-benar kau lelaki busuk. Apa hendak kau cari tempat ini, ha? Semua orang menginginkan pusaka arca emas itu. Seperti kau itu. Untuk apa sekarang kau bergabung dengan Ki Ageng Lindu? Kalau bukan mau merampas pusaka itu, jangan mengelak, Melur. Bajingan. Kau dengar, Cakar Maut? Aku Melur, bukan perempuan penakut. Walaupun 1000 cakar maut mengeroyokku, aku tidak akan lari. Aku berada di tempat ini karena aku tidak ingin kalian berbuat jahat. Aku bukan Melur yang dulu, Melur istrinya Ki Jero. Apapun alasanmu, aku tidak percaya. Kalau Ki Jero seorang yang licik, tentu juga istri-istrinya berbuat yang tidak benar. Melur, kau pantas menjadi istriku. Kau benar-benar membuat aku marah. Kau jaga ini. Hampir saja. Jaga angin topan dari timur. Utahan, Lur. Jalanku meleset. Tapi dengan ini, aku akan bisa binasa Cakar Maut. Melur seperti memakai serangan-serangan aneh, seperti seekor kera menari-nari. Dadaku. Tidak kusangka kau dapat memukul tubuhku. Setelah ku pencunangi beberapa minggu yang lalu, kau sekarang mempunyai ilmu yang bertambah maju. Tapi Melur, aku sudah tahu kelemahanmu. Nah, ini ilmu penakluk daya, penambah birahi. Kau jagalah. Dan tidak menatap mata. Gila, ilmu itu dorongannya semakin kuat. Tubuhku sekarang dijalari kehangatan yang aneh. Dadaku tiba-tiba berdebar keras. Tidak. Aku harus menyiapkan pengaruh birahi ini. Kau pelan-pelan mulai terpengaruh oleh kekuatan birahi, Melur. Napasku gemuruh dan sesak. Aku harus mendapatkan pedangku ini. Melur. Ya, dengan pedangku ini, aku akan menyerang Cakar Maut. Pedangmu tajam juga, Melur. Harus kulayani dengan pedang juga. Kalau tidak, ilmu yang kuandalkan ini akan hancur. Ya. Dan dia mengeluarkan pedang pula. Aku harus hati-hati. Melur, apakah kau saja yang bisa main pedang? Nah, kau jaga ini. Serangan yang lain. Benar-benar gila. Ilmunya tangguh sekali. Melur, sebaiknya kau menyerah saja. Mari kita bekerja sama merampas arca emas Dewa Siwa itu. Lalu setelah itu, kita akan menjadi suami istri, Melur. Hayolah, Melur. Buat apa kita bersusah-susah mengadu kekuatan? Jangan sembarangan bicara. Aku bukan perempuan yang mudah kau bujuk seperti Yu Kendit. Aku tidak ingin melakukan kejahatan lagi, Cakar Maut. Rupanya kau ini telah sadar dan insaf untuk menjadi orang baik-baik. Terlambat, Melur, terlambat. Semua orang telah mengetahui siapa kau ini sebenarnya. Orang tidak akan percaya denganmu lagi, Melur. Cih, benar-benar kau bajingan. Jatuh pedangmu. Hanya sebegitu saja permainanmu, Melur. Pedangku terlepas. Lebih baik aku mati daripada menyerah kalah. Gila, kau nekat, Melur. Sekarang kau tidak akan kuberi ampun. Tanganku. Sebaiknya aku menghindar dulu. Aku bertanggung jawab di sini. Hei, Lantri! Bandil! Cepat! Cepat kau lari! Hei, laki-laki muda! Jangan kau halang-halangi maksudku! Tidak! Kau jangan mengganggu anak dan istriku. Pergilah kau laki-laki jahat. Rupanya kau suaminya, ha? Bagus, bagus. Aku mencari Anting Wulan kemari. Dan orang yang kucari-cari tidak ada. Kau dan istrimu cocok ditukarkan dengan tawanan Nirambi, ha? Ayo, kau yang perempuan, ikut aku dulu. Kau tidak bisa begitu saja membawa pergi istriku. Aku tidak mau dihinakan begitu saja. Setan cilik, berlagak jagoan. Nah, ini pelajaran untukmu. Dadaku. Kau jahanam. Rasakan pisau belati ini. Benar-benar kau mencari mati. Oh, tampak manis. Ayo, ikut aku. Ayo, ikut aku. Lepaskan. Ayo. Benar-benar kau keras kepala. Ayo. Aku tidak bisa teriak. Benar-benar kecil jatuh malam. Sekarang tidak usah teriak-teriak lagi, ya. Ayo, ikutlah aku. Hei, yang lainnya, ayo, ledah semua ruangan-ruangan di markas ini. Ayo, kita masuk ke dalam. Begitulah Tuan Penolong yang terjadi. Setelah itu aku dibawa ke tengah-tengah hutan. Aku akan dijadikan sandera sebagai umpan untuk merampas pusaka Arca Mas itu. Aku belum puas kalau belum membunuh dengan tanganku sendiri. Tabahkan hatimu, Lantri. Aku akan membalaskan sakit hatimu ini. Sekarang banyaklah berdoa kepada Dewata Agung supaya kau diberi kekuatan olehnya. Terima kasih, Tuan Penolong. Iya, berdoalah kau. Lantri, aku telah berhutang nyawa kepadamu. Aku ingin menggendong anakmu. Aku betul-betul begitu prihatin atas kejadian ini. Kelak di kemudian hari, entah kapan, anakmu ini akan aku latih dan aku turunkan sebagian ilmu-ilmuku. Nah, mari, aku gendong sebentar anakmu. Ya, baiklah. Nah, ayo manis, digendong sama penolongmu ya. Nah, dia tertawa, Lantri. Lucu sekali. kau sekecil ini telah kehilangan orang tua. Bapakmu telah tewas untuk membela kepentinganku. Nah, kalau boleh, izinkan anakmu ini. Akan kuberikan nama yang bagus. Silahkan, Nona Penolong. Aku tidak keberatan Nona memberikan nama kepada anakku. Karena anakmu perempuan, akan kuberi nama Galuh Janur, yang berarti gadis tegar yang banyak disukai orang. Terima kasih, Nona. Sekarang aku akan memanggilnya dengan nama kecil Galuh. Lamtri seakan-akan kesedihannya telah larut oleh tawa putrinya yang diberi nama Galuh Janur. Kita tinggalkan kegembiraan Lamtri dan kini kita beralih mengikuti cakar maut yang berlari-lari memanggil-manggil Raden Sakapalwahuna. Saka! Saka! Kau di mana, Saka? Tanganku ini, tanganku ini semakin membiru. Aku tidak ingin mati dengan cara begini. Saka, di manakah kau? Aku tidak mau mati dengan cara begini. Saka! Di manakah kau, Saka? Harta emas ini akan kukembalikan kepadamu, Saka. Mungkin ke puncak sana. Di tempat ini sudah tidak ada. Iya, aku sebaiknya ke puncak sana. Mungkin ke sana. Tunggu, jangan pergi. Siapakah kau? Astaga, kau Irambi. Bagus, kau masih mengenaliku, Cakar Maut. Nah, kau telah berhasil mengambil arca itu. Berikanlah kepadaku. Ayo, lemparkan arca itu, Cakar Maut. Perempuan tua renta, kau masih juga serakah akan kehidupan dunia ini. Enak saja kau meminta milik orang lain dengan begitu saja. Kalau kau memang sakti dan ingin memiliki arca emas ini, ambillah sendiri olehmu. Jangan memerintah seperti seorang raja. Benar-benar kau kurang ajar. Kau harus dikasih pelajaran. Lolos seranganmu. Setan alas. Kau benar-benar licik. Tapi kau jaga ini. Pisau-pisauku. Pasti kau tidak akan unggul. Terpaksa aku jempalitan. Hampir saja. Walau tangan kananku tidak memegang arca ini, aku dengan mudah menangkisnya. Saja dengan arca ini. Dan arca emas yang kau pegang itu akan kau rusakkan. Pisau ku menempel. Gila. Cakar Maut, jangan. Jangan kau rusakkan arca itu, Cakar Maut. Mau aku rusakkan atau tidak, itu terserah kepadaku. Nah, jika kau sanggup mengalahkan diriku, kau boleh mengambil arca emas ini. Aduh. Kenapa tanganku seperti pegal? Kau kelihatan keracunan, Cakar Maut. Mungkin mungkin sebentar lagi kau akan tewas. Nah, kau terimalah ini, seranganku ini. Aku tahan. Aduh, setan. Belum aku apa-apakan. Baru aku dorong dengan tenaga yang ringan saja, kau sudah jatuh ke cengkang. Apalagi kalau dengan tenaga aku yang lain. Lakukanlah. Kalau memang kau mampu mengalahkan aku, Nirambi, ayo, serang lagi. Tidak, Cakar Maut. Aku akan melihatmu sekarat karena kau keracunan. Entah keracunan apa. Aku tidak ingin menyerang dirimu, Cakar Setan Maut. Alas. Kalau kau tidak mau menyerang, ialah aku yang menyerangmu. Raden Saka, di mana kau tahu Raden Saka? Aku di sini, Cakar Maut. Keluarlah dari tempat sembunyimu, Cakar Maut. Setan. Baik, aku pergi saja dengan diam-diam. Maut dengan menahan sakit, melesat diam-diam meninggalkan Nirambi yang mengancamnya. Nirambi yang kehilangan jejak menjadi geram, lalu mengejarnya. Nah, saudara pendengar, apakah Nirambi berhasil menemukan kembali Cakar Maut yang kabur dari kejarannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.